Ya telam panyoh Apsari Sapto kanang tu muron saking gegono marwian mangon bu sana tenira samyo godha papindha karwani rohar cunna sang wiku lakyo mangsa semedi manungku cipta maya Rukun tresno teh.